Sehubungan dengan Perang Badar, waktu Pilpres Amin Rais berada di kubu Prabowo dia berkata bahwasanya terjadi Perang Badar. Padahal Perang Badar yang kalah pihak kafir, bagaimana hukumnya perkataan Amin Rais tadi? Begini ya, saya mohon maaf, tolong jangan masukin saya di politik nih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tanya kepada saya tentang hukum haram halal, gitu aja. Ya. Karena saya bukan orang politik. Saya bukan orang politik dan saya tidak berpikir untuk masuk di politik. Tetapi kalau ditanya tentang secara umum, gitu kan, terlepas daripada nama tadi yang disebutin dalam kertas ini, secara umum, bagaimana kalau sekarang ada orang mengatakan ini Perang Badar? Enggak mungkin, mustahil. Perang Badar cuma satu kali terjadi zaman itu. Dan tidak bisa disamakan Perang Badar dengan perang lainnya, enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena memang ulama sudah sepakat mengatakan tidak ada peperangan yang lebih afdal daripada peperangan Badar, tidak ada. Karena khusus untuk penghuni Badar ya, itu Allah atau orang-orang yang hadir Perang Badar, kata Allah SWT dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum." Berbuatlah semau kalian karena sesungguhnya ya, Allah telah mengampuni dosa kalian. Jadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah ada satu orang yang pernah ikut di Badar sahabat, ya, qadarullah, ya, lah ini memang begitu saja kelalaian terjadi, kemudian dia sempat melakukan satu pelanggaran. Kemudian Umar bin Khattab diminta oleh beberapa orang melaporkan, "Ya wahai Amir Mu'minin, ini lihat nih, orang ini melanggar." Kata Umar, "Dia termasuk ahli Badar." Artinya memang Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, berbuatlah, Allah akan ampuni kalian. Jadi orang yang hadir di Badar punya posisi beda di mata Allah SWT. Berbuat dosa pun setelah Badar diampunin. Itu gak bisa kita tarik sekarang. Apalagi masalah kasus Pilpres di Indonesia, jauh sekali ya, antara Badar dengan itu, gitu kan. Itu perbedaan antara orang kafir sama muslim. Ini mungkin antara muslim dengan muslim, persaingan politik saja. Jadi sangat jauh, tidak bisa disamain, Allahu'alam ya. Dan saya sarankan untuk jangan dihubung-hubungkan seperti itu, apalagi sampai menjadi pemicu peperangan di antara kaum muslimin.